Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, baru beberapa hari yang lalu kita mengkaji tentang tema dilarang untuk membunuh anak. Karena apa? Karena rezeki Allah melimpah ruah. Pada hari kemarin kita telah mengkaji tentang rezeki tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji rezeki hewani. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana melimpah ruahnya rezeki hewani itu lewat surat Al-An'am ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, rezeki Allah melimpah ruah. Bila yang lalu tentang tumbuhan, sekarang hewan. Hewan merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika rezeki itu dinyatakan, hewan itu dinyatakan Allah sebagai binatang yang halal untuk dikonsumsi, maka makanlah. Ketika hewan itu dinyatakan Allah sebagai hewan yang layak untuk menjadi angkutan sarana transportasi, gunakanlah sewajarnya. Maka di sini disebutkan Allah hamulatan wa farsha, dia sebagai pengangkut dan untuk disembelih. Kulu mimma razaqakumullah. Karena apa? Karena binatang adalah makhluk ciptaan Allah. Ketika Allah mengatakan makanlah, berarti kita telah menikmati apa yang telah direzekikan Allah kepada kita. Ustaz Fajrul, yeah. Selanjutnya kenapa Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan? Yeah. Jangan ikut langkah setan. Yeah. Apa kaitan rezeki dengan setan ini, Ustaz Fajrul? Yeah. Ada rahasia yang Allah berikan kepada kita dalam ayat ini. Kenapa Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan? Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Padahal sebelumnya Allah mengatakan makanlah rezeki apa yang sudah Allah berikan. Contohnya dalam ayat ini adalah binatang-binatang ternak, baik yang dijadikan angkutan ataupun yang lain-lainnya yang untuk disembelih, begitu kan? Sebelumnya juga diceritakan ayat kaitan ayat ini adalah bagaimana kita mendapatkan rezekian dari tumbuh-tumbuhan. Iya, artinya apa? Kaitannya semua gimana? Kaitannya adalah begini, Ustaz. Kaitannya janganlah yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah semestinya halal seperti binatang-binatang ini, karena kita mengikuti hawa nafsu setan, maka yang sudah halal itu menjadi haram, padahal Allah sudah menghalalkan. Mengharamkan atau menghalalkan itu kita tidak mempunyai hak. Yang mempunyai adalah Allah yang memberikan zat yang perintah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan zat tersebut. Iya, jadi maka benar sekali, sahabat, ditekankan di sini wala tattabi'u, jangan sampai hal yang sudah jelas karena ada keikutsertaan langkah setan sini, maka membuat orang itu yang sudah halal menjadi haram kembali. Iya. Jadi benar sekali, Ustaz Fajrul. Jadi kaitannya sangat erat. Jangan mengharamkan yang sudah dihalalkan Allah. Iya. Karena itu termasuk mengikuti langkah setan. Atau sebaliknya, menghalalkan yang diharamkan Allah. Iya. Yang sudah haram jangan dihalalkan. Jadi hanya karena mengikuti ambisi hawa nafsu supaya dapat anak dan keturunan makan, maka dia mencari rezeki dengan cara yang haram atau yang halal sekalian. Maka di sini Allah mengatakan, makanlah buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, ataupun binatang ternak, tetapi jangan mengikuti langkah setan dengan contoh mencuri atau korupsi. Jadi caranya tidak boleh dengan cara yang haram atau zatnya jangan juga memakan binatang yang memang sudah haram, seperti babi atau bangkai atau darah. Itu adalah binatang atau hal-hal yang terkait dengan binatang dan sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustaz Fajrul, kenapa kok ada khutuat, langkah-langkah? Padahal wala tattabi'u syaitan saja kan bisa, jangan ikuti setan. Yeah. Tetapi kok dikatakan jangan ikuti langkah-langkah setan? Apa makna dari langkah-langkahnya, Ustaz Fajrul? Begini Ustaz, khutuat langkah-langkah. Sebetulnya kalau diartikan mufrad saja, diletakkan sini mufrad artinya dalam bentuk satu kata, tidak bentuk jamak, itu sudah cukup. Tapi begitulah setan menggoda orang supaya masuk ke dalam langkah-langkahnya. Artinya orang si A bisa dimasuki langkah langkah ini. Kenapa kok langkah? Kalau nggak pakai langkah kan bisa juga. Kita akan mengkaji tentang langkahnya nih sekarang. Kalau kita mengkaji tentang masalah langkahnya, memang itulah upaya setan. Maka dibilang langkah. Kenapa bilang langkah? Kan gitu. Ini kan langkah-langkah kan gitu. Langkah-langkah. Langkah-langkah ini banyak. Setan itu ada yang cocok dengan langkah ini, setan masukkan. Ada yang cocok dengan langkah ini, setan masuk. Jadi tidak semua langkah itu cocok untuk manusia. Maka dikatakan langkah-langkah itu sesuai dengan keinginan apa yang sesuai apa orang-orang tersebut yang bisa dimasuki. Kalau mungkin saya lebih bisa menjelaskan Ustaz Fajrul, langkah ini dalam bahasa Inggrisnya step. Jadi kalau biasanya step by step, langkah demi langkah. Artinya apa? Orang yang mengikuti setan itu betul-betul mengikuti langkah demi langkah, petunjuk demi petunjuk, satu nomor demi nomor yang lain. Artinya begitu detail lah manusia itu mengikuti langkah setan. Seperti kita ada langkah, langkah tapak kanan, tapak kiri, tapak kanan, tapak kiri. Orang yang mengikuti langkah setan itu digambarkan seperti orang yang mengikuti orang yang berada di depan dia. Langkahnya sama persis. Artinya apa? Begitulah manusia ketika tergoda oleh setan, dia bagaikan lembu dicucuk hidungnya. Kemanapun akan mengekor, kemanapun dia akan mengikuti bisikan setan. Artinya apa? Begitu enaknya setan menggoda kita, bagaikan bulu di udara, kemana angin bertiup, disitulah dia mengarah. Betul-betul manusia tidak memiliki pegangan hidup. Maka dikaitkan dengan ayat sebelumnya, kenapa kok khutuat? Karena orang yang membunuh anak itu bodoh, bi ghairi ilmin, tidak memiliki ilmu. Karena apa? Karena apa yang dikatakan setan dia ikuti 100%. Nah, itulah maksud kenapa Allah mengatakan khutuat. Kemudian kenapa kok khutuat bukan khotun, kata Ustaz Fajrul tadi? Karena ini jamak, wala tattabi'u, janganlah kalian. Maka jamak harus ketemu dengan jamak. Tapi bisa khutuat. Jadi, tapi bisa jadi begini, Ustaz. Iya. Ketika orang sudah masuk, ini akan sangat berpotensi untuk mengikuti langkah yang lebih jauh direncanakan oleh setan tersebut. Tapi sebenarnya Ustaz Fajrul, karena jamak ketemu dengan jamak, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, akhriju kutubakum, wahai murid-murid, keluarkan kalian buku-buku kalian. Bukanlah setiap orang mengeluarkan 4-5 bukunya, tidak. Tetapi setiap kalian harus mengeluari satu buku. Karena perintah untuk jamak, maka yang dikeluarkan juga jamak. Jadi maksudnya di sini, wala tattabi khuttas syaiton. Nah, jadi jangan kamu ikuti satu langkah setan pun. Karena apa? Langkah pertama kamu ikuti akan menyebabkan kamu terus mengikuti langkah kedua, ketiga, keempat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sering menyatakan kepada kita bahwa apa? Untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan itu tidak disebutkan wala taqulu, tetapi wala taqrabu. Jangan kamu dekati, bukan jangan kamu makan. Karena ketika kamu makan, maka kamu sudah masuk. Untuk menyelamatkannya bagaimana? Jangan mendekat kepada kemaksiatan. Jangan mengikuti satu langkah setan pun. Karena ketika mencoba mengikuti satu langkah setan pun, kamu akan mengikuti 2, 3 dan seterusnya. Artinya satu yang dikerjakan bayangannya menjadi 2 dan 3. Iya, benar. Terus di sini dilanjutkan Ustaz, innahu lakum aduwwum mubin. Iya. setelah Allah mengatakan dengan bentuk jamak, tapi di sini Allah mengatakan innahu. Iya. Nah, kenapa enggak innaha gitu kan kira-kira? Lakum aduwwum mubin. Bagaimana ini Ustaz tafsirannya? Iya, jadi satu setan itu cukup untuk setan di sini bisa dimaksudkan adalah iblis. Iblis itu adalah musuh bagi bapak kita, Adam alaihissalam. Dan kita adalah anak cucu Adam alaihissalam. Jadi kebencian iblis kepada Adam itu cukuplah menjadi kita untuk mewaspadai bahwa tidak ada musuh yang kekal di bumi ini kecuali musuh manusia dengan setan atau lebih tepatnya dengan iblis laknatullah. Di sisi lain Ustaz Fajrul, ayat ini menginspirasikan kepada kita bahwa setan itu musuh. Iya. Maka kalau mau hidup damai, jauhkan setan, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia adalah Ar-Razzaq wa mimma razaqakumullah. Allah lah yang memberi rezeki. Jadi kalau mau hidup damai, aman, tentram di dunia ini, cukup makan sandang papan, maka berserah dirilah kepada Allah, jangan berserah diri kepada setan. Iya. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat adanya fenomena orang lebih yakin akan kekuatan setan untuk memperkaya diri atau kekuatan kerja daripada kekuatan Allah? Saya ini makan karena saya kerja. Kalau nggak kerja nggak dapat makan. Bagaimana ini Ustaz Fajrul? Melihat orang yang seperti ini. Kalau dia mengatakan seperti itu, saya ini makan karena saya kerja, mestinya dikembalikan. Kerja Anda itu karena Anda sehat. Karena Anda sehat itu kenapa? Karena Allah yang memberikan kesehatan iya, tersebut sekali. Kan begitu. Kalau dia mendapatkan rezeki karena bantuan setan, bagaimana pula Ustaz Fajrul? Kalau seandainya dia datang kepada peramal, tukang sihir untuk memperkaya diri, bagaimana Ustaz Fajrul? Bisa, hal itu kalau dalam pandangan Islam memang dilarang. Sangat dilarang. Bahkan hukumnya bukan haram tapi syirik, karena dia sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seandainya dia mendapatkan rezeki itu dari bantuan setan, sebetulnya inilah yang dianjurkan di dalam Islam, dilarang dalam Islam, supaya kita jauhi hal ini. Karena apa? Karena Islam memandang hal itu tidak abadi sifatnya, hanya sementara saja. Karena apa sementara? Karena bisa jadi rezeki yang didapatkannya itu tidak abadi, cepat habis. Walaupun banyak seakan-akan tidak merasakan hal itu keberkahan. Jadi kekurangan itu bukan berarti dilihat lagi dari apa yang mereka dapat, tapi terus ingin mencari. Sedangkan Allah memberikan kita itu ajaran manhajnya, supaya kita itu merasakan kehidupan itu tidak hanya di dunia saja, abadi dia sifatnya. Di akhirat nanti. Di akhirat juga kita mendapatkannya. Menarik para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi benar sekali bahwa memang di samping rezeki yang berbentuk hewan, ada juga rezeki berbentuk tumbuh-tumbuhan. Dan kita diminta untuk bekerja. Ya kan? Kalau mau makan, kerja. Tetapi satu hal yang perlu dicatat, bahwa bukan karena kerja itu kita mendapatkan rezeki. Karena rezeki itu tetap saja dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini sekali lagi Allah mengatakan wa mimma razaqakumullah. Bahwa rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pemahaman dari Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, kita menemukan betapa banyak orang yang membanting tulang satu harian rupanya tidak dibayar oleh majikannya Ustaz Fajrul. Di PHK tanpa ada pesangon. Ini membuktikan bahwa memang bukan kerja yang mendapatkan kita rezeki. Toh rupanya pas pulang ada saudaranya dari kampung membawa ayam satu pot, satu apa, ayam hidup, ada pisang satu tandan, ada apa, beras satu apa, satu sukat. Rezeki itu datang kepada dia tanpa harus ada kerja. Jadi ini menyatakan kepada kita bahwa memang benar rezeki itu datangnya dari Allah. Tetapi bukan berarti umat Islam harus bermalas-malasan. Dia diminta untuk kerja memakmurkan bumi ini karena dia adalah khalifah di muka bumi ini. Dan itu semua merupakan bagian dari ibadah. Tetapi tetap saja rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat 142 dari surah Al-An'am ini. Ustaz Fajrul mungkin bisa melihat, menyimpulkan apa yang bisa kita petik dari ayat 142 ini. Dalam hal ini kita disarankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Allah. Budayakanlah hal yang sudah halal itu, kita selalu berbuat hal yang ini halal, sehingga kita tidak masuk dalam langkah-langkah setan, yang mana langkah-langkah setan itu akan menjerat kita, karena Allah sudah mengatakan sangat jelas bahwasanya setan itu memang adalah musuh yang sangat utama. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, bekerjalah, tanam, ternak, tetapi yakinlah bahwa rezeki itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul Haq mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.